Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan enzim. Bulan kita memerlukan atau memberikan asupan yang terbaik untuk badan kita. Nabi kita SAW telah mengajarkan kepada kita semua cara menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan detoksifikasinya. Bulan Ramadan adalah bulan kurma. Maka jadikan kurma menjadi camilan Anda setiap hari di bulan Ramadan seperti ini. Kemudian apalagi teman-teman sekalian, kita harus jujur dan kita harus akuin bahwa 11 bulan kita mungkin kurang mengkonsumsi enzim, vitamin, mineral yang Allah sudah berikan di atas atau tumbuhkan di atas tanahnya ini. Maka bulan Ramadan menjadi cara yang terbaik untuk kita mengasup itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, Anda mulailah untuk membuat air nano atau air enzim atau air infus seperti ini. Berbagai macam buah Anda masukkan di sini dan jadikan sebagai buah atau mungkin minuman Anda setiap hari selama Ramadan. Dengan buah-buahan seperti ini, maka sesungguhnya kita sedang mengasup atau memberikan asupan enzim, mineral, vitamin yang berlimpah, yang disinilah Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga nanti di Ramadan, Anda sudah tidak lagi menggunakan gula pasir, tapi manisnya didapatkan dari buah-buah seperti ini atau dari kurma. Saya minum dulu ya, bismillah. Pahamilah bahwa makan itu tidak mesti Anda harus ada nasinya, harus ada apa ya lauk pauknya, tapi bisa jadi makanan itu bisa jadi seperti ini. Ketika Anda memasukkan buah, ya, Anda memakan buah seperti ini, lalu Anda campur semua, dan kita berikan salah satu sumber asam amino yang terbaik, yaitu madu. Anda campurkan madu, ya, nggak usah banyak-banyak juga, sedikit saja. Dan Anda campurkan sedikit saja dengan garam yang penuh mineral ini, ya, yaitu garam pink, ya, atau garam Himalaya, lalu Anda aduk, ya. Ini bukan cuma sekedar makanan biasa, tapi insya Allah dengan mengasup seperti ini bulan Ramadan, maka insya Allah tubuh kita akan kebanjiran ya probiotik yang inilah peran pentingnya untuk membersihkan atau menguatkan sistem imun kita. Saya coba makan dulu, bismillah. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah di bulan Ramadan seperti ini, Anda membutuhkan energi, Anda membutuhkan vitalitas, Anda membutuhkan sumber tenaga yang luar biasa. Dan salah satu sumber tenaga yang Allah sudah berikan kepada kita yang dikenal sebagai MUFA. Apa itu MUFA? MUFA adalah monounsaturated fatty acid. Ya, ternyata Allah sudah berikan itu di minyak ini. Apa yang minyak ini? Minyak ini adalah minyak zaitun. Yang Allah sampaikan dalam surat An-Nur, zaitun nanti la syarqiyati wa la ghorbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Zaitun yang menjadi cahaya, pelita bagi miskat. Maka jadikan zaitun menjadi salah satu pilihan Anda ketika bulan Ramadan. Bagaimana cara Anda meminumnya? Ketika sahur, Anda cukup minum 1 sendok makan zaitun. Dan ketika berbuka puasa juga, Anda bisa mengkonsumsi 1 makan atau sendok makan zaitun. Selain itu, kita tetap membutuhkan protein. Kita tetap membutuhkan lemak. Dan lemak dari mana kita bisa dapatkan? Dari biji-bijian. Inilah diet yang terbaik yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yaitu diet abasa, di mana kita mengkonsumsi biji-bijian. Salah satu biji-bijian yang amat sangat saya sarankan untuk dikonsumsi selama Ramadan adalah kacang almond, ya, atau kacang pistachio, atau kacang-kacang Arab seperti itu. Di sinilah kita akan mendapatkan banyak asupan protein dan juga lemak-lemak yang baik, serta juga pastinya ada asam amino di sini, serta mineral-mineral yang lain. Maka cukup Anda memakan ya mungkin 7 butir kacang almond, ya, di waktu Anda berbuka atau mungkin sahur, ditambah dengan zaitun, maka insya Allah tubuh Anda akan terasup dengan berbagai asupan-asupan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ramadan Anda tidak lagi menjadi Ramadan yang ngantuk-ngantuan, Ramadan yang terawihnya susah banget menyelesaikan 8 rakaat atau 11 rakaat atau 23 rakaat, tapi Ramadan di mana Anda bersiap untuk bertemu Allah di setiap malamnya. Jadikan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaik, karena Ramadan kali ini harus menjadi Ramadan yang penuh bugar untuk Anda semua. Salam jurusnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.